ingin lagi daku menyintamu. Biarlah hujan mengganti air mataku. Tak ingin aku menangis karena dikau. Ku rasa cinta tak mungkin dipaksakan. Janganlah cinta hanya di bibir saja. Bukan sekali engkau sakitkan hati. Tak ingin aku menangis untuk dikau. Jangan pikir ku bersedih-sedih. Aku senang, oh. Hari-hari ku bernyanyi-nyanyi. Aku senang, oh. Biarlah hujan pengganti air mataku. Janganlah cinta hanya di bibir saja. Bukan sekali engkau sakitkan hati. Tak ingin aku menangis untuk dikau. Jangan pikir ku bersedih-sedih. Aku senang, oh. Hari-hari ku bernyanyi-nyanyi. Aku senang, oh. Biarlah hujan pengganti air mata. Biarlah hujan.